Itu gampang, teman-teman. Orang-orang yang kaya itu menghitung dengan rinci dan detail satu persatu dari mereka sampai sukses dapat berbina. Kalau menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dari sisa. Tapi kalau dengan rinci dengan detail, tidak akan seseorang lebih mampu menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita dikarenakan banyaknya luasnya. Kalau si manusia berjumlah di antara sekian banyak anugerah Allah kepada kita, ia anugerah dalam bentuk keturunan, anugerah dalam bentuk anak, baik dia anak yang laki-laki atau dia anak yang wanita. Perdamai manusia berjumlah anak ini di dalam Islam dinyatakan oleh Allah sebagai mauhibah. Mauhibah itu adalah anugerah langsung dari Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan dalam firman-Nya di Asy-Syura ayat 49 yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lillahi mulku as-samawati wal-ard. Ya'luqu ma yasha'u yahdi لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور." Milik Allah kerajaan, kekuasaan lain-lainnya dan bumi. Allah menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Allah mengatakan selain yahab, karena kata yahab wahaba yahab maksudnya mauhibah. Itu maknanya anugerah. Ya Allah, mana jauh inata Allah memberikan mauhibah, memberikan anugerah anak wanita, anak putri kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Wahai Allah, mana jauh zuhur dan Allah memberikan mauhibah, memberikan anugerah anak laki-laki kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Allah zawijuhum dzukran wa inata. Allah anugerahkan kepada sebagian hambanya sepasang anak laki dan anak putri. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, dan Allah juga menjadikan sebagian hamba yang tidak lagi seseorang yang akim yang tidak memiliki keturunan. Dalam ayat ini kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah kita perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut anak, Allah menyebut dengan bahasa yahab, yang artinya mauhibah. Menunjukkan karena itu adalah mauhibah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala murni. Baik yang laki-laki atau yang wanita, atau yang laki dan wanita. Yang kedua, dalam ayat ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah menyebut beragam jenis manusia terkait dengan keturunan. Ada sebagian pihak yang dikasih anak putri saja, tidak punya anak laki-laki. Ada pula sebagian hamba Allah yang punya anak putra saja, tidak punya yang putri. Ada pula kebanyakan mereka memiliki anak putra, anak putri juga. Dan yang keempat, ada sebagian hamba Allah yang ditakdirkan tidak punya keturunan. Siapa dari kalangan nabi yang hanya punya anak putri? Siapa yang bisa jawab? Siapa dari kalangan nabi-nabi yang ada ini yang hanya punya anak putri? Ada yang jawab? Nabi? Yang hanya punya anak putri. Tadi jawab? Abdullah. Yang hanya punya anak putri. Nabi Muhammad punya dua-duanya. Yang hanya punya anak putri. Nabi Lut. sholat. Ada pula dari kalangan nabi-nabi yang hanya punya anak tunggal. Jawab. Nabi Muhammad Ibrahim alaihi salat. Hanya Pak ini yang ada. Ada pula dari kalangan nabi ini yang memiliki anak putra dan anak putri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pula yang tidak punya keturunan. Siapa yang tidak punya keturunan? Siapa? Nabi Muhammad alaihi salat. Itu empat masuk. Intinya kalau simulasi apa yang aku nikmat tiga anak itu merupakan nikmat, merupakan wajibah dari Allah Subhanahu wa Taala. Dan menunjukkan betapa anak itu merupakan anugerah yang didapatkan setiap orang. Ia doa yang dipanjatkan bagian Nabi dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memohon anak. Memohon anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa maksudnya ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang salah seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus untuk diberi mujibat anugerah zuriat dan mujibat anak keturunan yang baik. Disebutkan di Al-Imran ayat 38 Allah menyatakan tentang doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka zuriat dan mujibat innaka samiul du'a. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, habli, berilah aku mujibah, berilah aku anugerah dari sisimu, zurriyah dan mujibah, anak keturunan yang baik. Padahal yang diminta oleh kita kan banyak, masing-masing kita diminta rezeki yang luas, yang lancar, yang banyak, yang langgeng, yang tidak habis-habis. Sebagian kita ada yang doa ingin jabatannya naik, sebagian kita memiliki doa supaya usahanya lancar. Ada pula yang berada di doa doa yang lainnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang doa Nabi Zakaria yang diminta hanya satu, tidak minta harta, tidak minta tahta, tidak minta apapun, yang diminta hanya satu. Mengingat anak keturunan yang soleh, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, berilah aku anugerah dari sisimu keturunan yang baik, anak yang soleh. Maka anak itu merupakan kenikmatan, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita anugerah baik itu putra atau putri, maka anak ini akan menjadi atau menjadi sesuatu yang menentukan nasib kita di alam barzakh nanti dan di alam kiamat. Ada sebagian pihak yang berbahagia anaknya ini menjadi sebab kebahagiaan dia di dunia, kebahagiaan dia di alam barzakh, dan kebahagiaan dia di hari kiamat. Sebagian pihak yang lainnya sebab anak itu tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan dia di akhirat. Dia justru merasakan kesengsaraan, merasakan kesedihan, merasakan kepergian justru dengan anak-anak. Bahagia atau susah? Allah Subhanahu wa Ta'ala mau sadari ketika anak ini akan menjadi kebahagiaan kita di dunia, di alam barzakh dan di dunia. Ada kondisinya, anak yang dengannya akan menjadi seorang anak yang betul-betul berbakti kepada kita selaku orang tua. Anak itu sekarang sholat, dia akan memberikan segala yang dia mampu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Akan berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ketika orang tua tadi sudah tua. Anda dan masing-masing kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Di masa kita sudah mulai menginjak dewasa, menginjak usia tua, bahkan menginjak usia senja, di saat kita lelah fisiknya, sudah tidak kuat kayak dulu lagi, anak-anak kita soleh dan solehah betul-betul memperhatikan keadaan kita. Diurus dengan sebaik mungkin oleh mereka. Mereka menunjukkan baktinya kepada kita, kebaikan-kebaikan mereka kepada kita, sehingga kita semakin kuat, semakin bahagia, semakin kuat, semakin senang. Ini dikatakan sebagai anak keturunan yang merupakan korwakil ayu, penyucian, penyucian. Masya Allah. Betul-betul menjadi manusia yang paling bahagia, orang tua yang paling bahagia dalam kehidupan dia dengan anak-anaknya yang soleh dan solehah yang bertakwa kepada-Nya. Yang namanya orang tua kalau semakin lama semakin tua, kadang agak rewel, kadang agak rewel, kadang memiliki banyak kemauan, kadang memiliki banyak keinginan. Maklum sudah tua dan tidak apa-apa, hanya kita memohon dan meminta kepada anak-anaknya. Anak yang perlu solehah siap untuk mengurusi orang. Nah, bapak sudah tua, ingin berangkat umroh, siap, kamu mau berangkat? Setiap harinya, hari ini saya ingin di rumah anakku yang pertama, hari esoknya anakku yang kedua, berikutnya anakku yang ketiga, hari ini yang ke-10, hari yang ke-10, nanti hari lagi. Siap, bapak mau di mana pun kami, bapak di mana pun kami akan mengurus bapak dengan sebaik-baik. Kami akan mengurus ibu dengan sebaik-baik. Di anak yang ini bakti semua, di anak yang itu berbuat baik semua, di anak yang sebelah baik semuanya. Orang tua mana yang berbahagia mendapati anak-anak yang soleh dan solehah yang betul-betul berhasil pada yang terutama manusia senja. Saya yang berdua sudah merasakan bahagia, apalagi yang sudah merasa tua dan betul-betul sudah tua. Betul-betul yang dia dambakan sudah ada lagi yang lain. Dia mau harta untuk apa sudah tua. Dia mau tahta juga untuk apa sudah tua. Dia mau dikasih makan yang enak juga boleh, sudah sedikit makan untuk apa sudah tua. Banyak kata-kata begitu Pak ya. Tapi yang diharapkan oleh orang tua hanya satu, bakti anak-anak, perhatian anak-anaknya, kasih sayang anak-anaknya. Dari itu hanya kita dapatkan dari anak-anak kita yang soleh dan soleh. Itu di dunia. Itu di dunia. Yang berkenan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuh nyawa kita, Allah wafatkan kita, sehingga ada seorang pun yang abadi di dunia ini. Ketika dia berkenan, kita gak mengerti yang namanya amal. kita minta ketika itu apa? Doa anak soleh kepada kedua orang tua. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan anak-anak kecil yang meninggal dunia di waktu masih kecil belum boleh, namanya Al-Aqrab, mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam surga. Mereka tak mau. Kenapa tak mau? Para orang tua kami mana? Para orang tua kami mana? Kami ingin masuk surga dengan orang tua kami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk mendatangi orang tuanya masing-masing. Lalu orang tua tadi diganti oleh kanannya sambil menuju ke dalam surga di Allah Subhanahu. Itu semuanya dengan doa. Amin. Kau sudah mengusai dari kalau kanan ini amat yang soleh yang tetap berdoa. Tapi kalau ternyata kanan pasti amat yang soleh, bukan amat yang soleh, amat yang sangat jauh dari diri masyarakat, amat yang sangat jauh dari akhlak mulia di selatan yang indah, amat yang bukan berungkap. Kalau bahasanya orang tidak paling busa, tidak akan banyak dosanya, banyak kemungkarannya, tidak pernah berpikir berbakti kepada orang tuanya. Kalau alamnya seperti ini, kalau misalnya Allah akan menjadi kesengsaraan untuk kita di dunia, di alam barzah, di dunia yang namun bila benar. Di dunia kita yang ngasih makan dia dengan usaha dan harta yang kami, kita yang membesarkan dia, kita yang keberhargaan kepada berani sama orang tua, benar-benar orang tua. Kalau bahasa orang Jawa itu berhargaan sama orang tua. Tahu bilang orang tua semakin cukup, semakin tua, semakin senja, bukan diberikan perhatian. Yang dipikir oleh mereka cuma harta orang tuanya. Begitu orang tuanya sudah mulai gemuk, sudah mulai sangat warna, dan sebagian mereka yang betul-betul mau bisa mencari sangat sangat berdasar sama orang tuanya. Orang tua yang tak mau terus ditaruh di mati asuhan, orang tua yang dibiarkan. Kalau lagi orang tua yang tidak sakit-sakit dan segala macamnya, yang keluar dari ucapan-ucapan dia, kalimat-kalimat dia, perkara-perkara menyesakkan hati. Nah, pengen mati orang tuanya, kan? Sakitnya kok kau sembuh-sembuh, bukan dia yang keluar mati. Namun katanya tidak boleh. Kata-kata yang keluar, kata-kata yang menyesakkan jiwa, penyakit kesehatan. Sesungguhnya kita sudah bersama dengan apa itu. Tidak ada satu doa yang mereka lapangkan untuk orang tuanya. Bila benar-benar terkait memerlukan doa kebaikan anak dari sampai kepada kita karena doa yang mereka itu lupa sama apa yang apa yang kita dalam kita banyak ini terkait dengan orang tua yang tahu kemungkinan dengan anaknya tidak dia. Oleh karena dalam Islam, masing-masing kita selaku orang Islam mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan kewajiban dari Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tanggung jawab ini dipikul oleh masing-masing orang tua, baik dia sebagai bapak atau dia sebagai ibu. Diberi tanggung jawab untuk pendidik anak-anak ini dengan pendidikan Islam, mentarbiyah anak-anak ini dengan api dari api neraka. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang panjoki di hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Ya jemaah kalian ini wahai kaum muslimin adalah ra'in, penanggung jawab, pemimpin, dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Warajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Merupakan penanggung jawab pemimpin pada keluarganya, anak istrinya, dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinan. Al-Hadid cukup banyak. Allah Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita tentang kewajiban ini. Ayat yang sangat ketat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Sangat jelas, sangat tegas perintahnya dan apa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, siapa yang menjaga? Dua binatang. Antum satu. Diri kamu sendiri. Wa'alaikum. Keluarga kamu. Meliputi istrimu dan anak-anak. Dijaga dari apa? Ditarjiti. Kau mengatakan. Nah. Jagalah dirimu. Jagalah keluarga kamu dari api neraka. Allah tidak mengatakan jagalah mereka dari kematian. Allah telah mengatakan jagalah mereka dari jabatan yang rendah. Allah telah mengatakan jagalah mereka dari keburukan duniawi. Tidak. Allah hanya menginginkan satu kata. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Akhirnya kita masuk surga dan jangan sampai tersentuh api neraka. Kalau kamu baca tafsir ayat ini dari tafsir-tafsir yang para ulama yang terdahulu sampai sekarang, yang masuk dengan jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka, yakni ajarilah mereka bimbingan-bimbingan Islam, ajarilah mereka norma-norma Islam, adat-adat Islam, yang dengan itu akan selamat dari api neraka. Perintahkan yang baik kepada mereka, cegah mereka semua dari perkara yang buruk, supaya selamat dari kamu. Itu yang namanya tarbiyah Islamiyah. Tentu kita harus memperhatikan sisi pendidikan agama Islam anak-anak kita. Kalau muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini yang perlu saya tekankan. Kalau urusan tarbiyah duniawiyah, saya yakin tanpa diajari semua akan sendiri. Ingat, dalam hal kaum muslim, perbincangan kaum muslim, kalau urusan pendidikan duniawi langsung, tidak perlu pakai banyak ceramah, dengan sendirinya akan mengajari anak-anaknya tarbiyah ini. Ini yang harus diperhatikan oleh kebanyakan kaum muslim. Pendidikan agama, pendidikan syariat. Iya. Teman-teman, kalau kita ini kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum muslim, kaum musl dipisahkan antara pendidikan yang sifatnya formal dengan pendidikan agamanya. Kalau pendidikan agama diminta di madrasah dirinya. Kalau sekolah-sekolah yang lainnya yang madrasah formal yang dipikirkan terkait dengan urusan pendidikan dunianya. Maka kewajiban kita satu selaku orang tua, jangan hanya mencukupkan tarbiyah dunia untuk anak kita. Jangan hanya semata-mata memikirkan nasib masa depan duniawi anak kita, tapi harus disertai dengan tarbiyah Islamiyah. Kita harus ajarkan kepada anak-anak kita akidah yang benar. Seperti yang dibacakan dari sampai membaca surat Luqman, isinya adalah wasiatnya Luqman Hakim kepada putranya. Di antara wasiatnya ialah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Itu namanya tarbiyah akidah. Wahai anakku, kamu jangan menyekutukan Allah pada perkara ibadah, jangan syirik. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita mana perkara yang ma'ruf, mana perkara yang munkar, mana perkara yang taat, mana perkara yang maksiat. Yang ma'ruf dikerjakan, yang munkar ditinggalkan. Yang ma'ruf diamalkan, yang maksiat dijauhkan. Ajarkan anak-anak kita ibadah yang benar, wudhu yang benar, sholat yang benar, puasa yang benar, baca Quran yang benar, zikir yang benar. Ibadah sangat banyak. Ajarkan kepada mereka. Ajarkan pula kepada mereka akhlakul karimah. Tata krama yang baik, norma-norma yang bagus, pekerja yang luhur, Islam yang mulia terkait dengan masalah adat. Diajari mereka untuk sopan santun bagi semua orang tuanya. Berbuat baik kepada famili-famili kerabatnya. Memiliki hubungan yang sangat indah, yang sangat penuh cinta dan kasih sayang dengan saudara-saudaranya, berbuat baik dengan tetangganya, dengan muslimin secara umum, dengan ahli ulama, dengan para penguasa dan yang lain-lain. Ajarkan kepada mereka yang namanya tata krama, tata krama. Cek mereka dari kemungkinan. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan tentang bentuk tarbiyah Rasul alaihissalatu wassalam. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam sedang membagikan kurma saudara, membagikan kurma saudara kepada Rasulullah, tiba-tiba cucunya yang namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, tiba-tiba mengambil satu biji kurma mau dimakan. Maka Rasulullah mengatakan, jangan makan. Rasulullah mengatakan, amanah lalu anana ahlul baitin lana kursulah. Tidak tahu wahai Hasan, kami ini adalah ahli bait, tidak boleh makan harta saudara. Ini sedikit sampingan ini. Orang-orang yang termasuk ahli bait, termasuk keluarga Rasulullah SAW, itu tidak boleh makan harta saudara. Khusus untuk mereka, mau makan harta hadiah tidak boleh, saudara tidak boleh. Kita itu adalah ahli bait, tidak boleh makan. Itu namanya upaya untuk maju. Jangan biarkan anak-anak kita jatuh dalam kemaksiatan. Jangan biarkan mereka jatuh ke perkara yang munkar. Jangan biarkan. Sebagai orang tua harus bertindak, meluruskan mereka, memperbaiki mereka, mendidik mereka, menyambung kepada mereka. Jadikan sus. Tidak diharapkan dalam ini bukan dosa pembawaan di rumah. Tidak mungkin selamat dari neraka tanpa hati yang sedih. Syekh Yusuf Rahimahullah tanggung jawab ini ada di hutan orang-orang masing-masing. Itu yang dan yang kedua, tanggung jawab ini juga berada di pundak-pundaknya orang-orang yang memiliki ilmu. Di kalangan para ulama, di kalangan para ulama, para kiai-kiai dan yang lain-lainnya. Juga memiliki tanggung jawab yang serupa, supaya memiliki ilmu. Memberikan penyuluhan, penyuluhan, memberikan dakwah, dakwah, taklim, taklim kepada masyarakatnya terkait dengan pentingnya tauhid perbuatan. Sekaligus ini juga merupakan tanggung jawabnya para ulama. Sekarang pemerintahan sudah demikian memperhatikan betul terkait dengan masalah pendidikan Islam anak-anak kita terus bekerja sama dengan ahli ulama. Maka yang berada di jajaran kekafiran mesir, di mana pun mereka berada, itu juga merupakan penyebabnya memberikan pendidikan kepada putra-putra Islam. Para ulama di mana mereka berada, para ulama di mana mereka berada, bertanggung jawab memikirkan terkait dengan tapi selama korupsi terutama orang tua. Ini belum disebutkan yang berkembang yang harus diperhatikan. Bukan berarti kita melupakan tarbiyah duniawi. Saya katakan di awal itu hormati, tidak usah pakai diingatkan langsung orang tua akan menyampaikan terkait dengan tarbiyah-tarbiyah sifatnya non Islam terkait dengan perang dunia, kami kita, keahlian, dan segala macamnya. Itu orang yang sendiri yang memberikan perang kepada anak-anaknya. Jika akan menawarkan anak, anak masih memberi kebanyakan yang terang terkait dengan dunia. Maka yang perhatikan, jangan lupa manusia. Kalau sudah berani mengumumkan secara berusaha oleh mereka, tarbiyah pendidikan Islam menurut pandangan Rasulullah SAW itu dibangun di atas perkara-perkara ini. Saya perkenalkan kembali. Yang pertama ialah tarbiyah Islamiyah itu dibangun di atas masyarakat. Bila kalian pakai Islam, maka patokan dan rujukannya adalah masyarakat Islamiyah. Yang pertama adalah Quran ini. Yang pertama adalah sunnah Rasulullah. Yang Rasulullah berwakilan apa yang dijelaskan dan sampaikan oleh para ulama ulama kita itu sebagai referensi kita, sebagai patokan kita dalam menetapkan. Tidak keluar dari prinsip ini, tidak tetap ini. Yang tarbiyah Islam itu dibangun di atas arwahnya. Tetap kita berkata tarbiyah Islam itu dibangun di atas kasih sayang. Apalagi berkaitan langsung antara orang tua dan anak-anak. Betul, dibangun di atas kasih sayang. Kelembutan, kesantunan. Sehingga anak-anak tadi betul-betul merasakan perhatian yang lebih dari orang tua. Kasih sayang yang lebih dari orang tua. Perhatian yang cukup dari orang tua. Tapi yang Islam itu bukan dengan cara yang asal. Bukan dengan cara yang kaku. Tapi dengan cara anak dibimbing sesuai dengan kadar usianya, kadar kemampuan dia, tanggungnya. Dengan sangat-sangat disalahkan bagi Islam muslim seperti Allah kalau kaku dia itu dibangun di atas kata-kata keras. Dikit-dikit main pukul, dikit-dikit main hukum, dikit-dikit main umpatan-umpatan, dikit-dikit main kerjaan dan kerjaan, itu gak juga harus. Islam, tarbiyahnya kayak dibangun di atas kaki. Prinsipnya adalah adib hukum inna sirat, wasahib hukum inna sirat. Ketika semua beranjak dewasa, beranjak remaja, ditemani bersama dengan mereka, menemani mereka. umumnya anak-anak kecil yang remaja paling tidak suka disuruh-suruh, paling tidak suka untuk dibenar-benar, jiwanya memberontak. Maka hikmah dinamiki dengan yang ketiga Rasulullah SAW, tarbiyah Islamiyah itu dibangun di atas dasar Al-Qudwah As-Shalihah, tauladan yang baik dari orang tuanya, tauladan yang baik dari orang tuanya. Maka sebelum kita mengarahkan anak-anak kita kepada anak yang mulia, sebagai orang tua juga harus menjadi anak yang mulia dan mulia. Ini tarbiyah akan sukses insyaAllah. Bagaimana mungkin tarbiyah akan berjalan? Orang tuanya lupa anaknya, nah sholat. Bapaknya tidak sudah sholat. Bagaimana mungkin mereka akan turun? Nah sholat. Bapak jangan pernah sholat. Bapak ini saya sholat. Dan nah jamaah di masjid, bapaknya, bapaknya, bapaknya di rumah. Kami di rumah, di rumah. Bapaknya. Bagaimana mungkin ada berhasil terbiasa ini anaknya semua ke masjid, warganya semua di rumah. Nah, baca Quran, bapaknya tidak pernah menyentuh mereka berani pun. Nah, Islam. Bagaimana mungkin anaknya kalau yang lupa kata Rumi baca Al-Quran, bapaknya tidak pernah, ibunya tidak pernah. Ada beberapa orang tua yang akan paham akhirnya mengajar kata begini. Nah, jangan niru apa apa itu sudah kawannya dua lagi apa ya semua kau bikin kamu saja lah yang jadi anak yang soleh. Anggapan mereka yang terbiar yang benar tidak benar dia lagi masing-masing kita harus soleh, masing-masing kita punya kewajiban agama, masing-masing kita harus soleh, harus berjamaah, harus baca Quran, harus berzikir, harus yang lain-lainnya mengamalkan kewajiban di masing-masing kita akan dimintai pertanggung jawaban di bumi yang makan. Bukan hanya anak kita. Sehingga dari Yusuf menerima dunia di antara upaya tarbiyah Islamiyah jadi Tuhan Islam, tarbiyah ilmu Qudwah pun dengan contoh yang baik. Maka kaum muslimin, kaum muslimah juga demikian harus memberikan contoh yang baik kepada putra dan putri yang terbiak. Ibu juga demikian memberikan contoh kepada putri-putrinya untuk berusaha muslimah yang bagus, yang sopan, supaya anak-anak putrinya juga demikian. Nah, menyemangati mereka untuk beribadah kepada Allah yang cukup untuk yang baik, insyaAllah dengan tuduh kebiasaan semuanya akan bisa diharapkan. Pada kami sudah kita Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik, sebagai pentarbiyah disikapi oleh Allah Azza wa Jalla sebagai Nabi yang dijadikan sebagai uswatul hasanah. Allah akan menerimanya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasul alaihissalatu wassalam contoh dan tauladan. Rasul tidak hanya mengajarkan dengan ucapan, tapi juga mengajarkan dengan tindakan langsung di hadapan umatnya, di hadapan sahabat. Maka orang tua juga demikian, para ustaz juga demikian, para kiai juga demikian, para alim ulama juga demikian, orang-orang yang tidak kasih kepada masyarakat juga demikian, harus memberikan pelajaran kepada masyarakatnya, kepada yang bawahnya dengan kedua guru hasan, dengan saudara yang baik. Dengan tiga prinsip ini, insyaAllah tarbiyah akan berjalan dengan baik, diri dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai lupa Insyaallah.